Mitra Bisnis, diskusi harian Kompas menyimpulkan, pemilu 2014 ini adalah momentum terbaik untuk memperbaiki lembaga DPR yang saat ini memiliki kekuasaan sangat besar, namun dinilai sudah tidak lagi membela kepentingan rakyat banyak. Sudah banyak juga anggota DPR yang terjerat masalah korupsi. Dan dalam diskusi itu disebutkan, kemanakah perginya DPR yang bersih dan pro-rakyat? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial, ekonomi, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Ya, PR-nya diperkuat supaya mengontrol DPR lah. Ya, nanti DPR-nya kalau korupsi ya ditangkap, diganti, tangkap, ganti gitu. Lama-lama kan habis juga lah koruptornya. Harus optimis begitu, karena soalnya memang sudah terlanjur rusak ya, partainya dimasuki orang-orang gitu, jadi dan mesti harus diperbanyak keteladanan bahwa orang hidup tidak perlu serakah, tidak perlu begitu. Ini cuma sih susahnya kan, orang kan antara ngomong sama pidato sama kenyataan kan, ngomongnya pidatonya mau bersih suci, tapi kenyataannya jadi agak mokhtar semua, gimana susah. Dan nah, sekarang PRS harus mengawal supaya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus dibersihkan dari koruptor, ya betapa pun seolah kita kayak nyapu kotor lagi, ya sudah, memang tahapan itu harus dilalui ya. Cuman saya rasa nanti akan ke depannya dengan presiden baru mungkin bisa ada lembaran baru lah, semangat baru gitu. Sistemnya tuh membuat korupsi jadi berjemaah, berlembaga, menjadi partai. Atau kan semua ini kan sebenarnya korupsi ini kan selalu alasannya bukan cuma sekedar serakah pribadi. Sebab kalau korupsi pribadi kan cuma mobil baru, rumah baru, istri baru gitu. Tapi kalau partai kan tidak habis-habis tuh kan, sinyalnya kan bisa triliunan tuh. Partai kan kebutuhannya seolah tidak terbatas gitu, untuk kampanye, untuk ini, untuk itu. Jadi alasan untuk partai bisa korupsi saat negara ini dihabisin kan begitu. Nah, caranya, resepnya mungkin mesti meniru Jerman, di mana partai itu diberi anggaran oleh pemerintah. Tapi kalau sampai korupsi, ya sudah dibubarkan aja partainya, dan orangnya tidak boleh lagi jadi apa-apa. Itu loh, contohnya seperti Inspektur Jenderal Joko Susilo dicabut hak pilih milik, jadi kapok, betul-betul kapok gitu loh. Kalau ini kan, yuk hari ini dihukum cuma denda 1 miliar, hukum setahun bebas jadi politisi lagi kan gendeng. Mestinya hukuman terberat itu udahlah, disita hartanya, dimiskinkan, kemudian tidak boleh lagi menjabat. Itu harus hukumannya harus begitu, tidak cuma sekedar enak-enakan begitu loh. Kalau tidak begitu, tidak jerah, percuma lah KPK segala macam kalau tidak ada hukuman itu. Nah, selain bertindak sebagai lembaga legislatif, DPR juga harus berperan sebagai penampung aspirasi rakyat nih Pak. Apakah tugas ini sudah dilakukan maksimal oleh DPR? Ya tergantung, kalau memang rakyatnya bergerak ya bisa dipenuhi aspirasinya, kalau enggak ya mereka cuma apa pencitraan aja toh DPR itu. Jadi ya yang penting ya memang media massa harus mengontrol terus, dan kemudian juga lama-lama nanti rakyat kan sedangkan terdidik akan tahu dan akan, cuman ini pilihannya kan memang karena praktis semua partai terlibat, ini tidak ada partai yang tidak terlibat korupsi, semua terlibat korupsi, ini yang menyedihkan di situ. Makanya saya bilang kalau memang nggak mau capek-capek ya, setiap koruptor kalau terbukti partainya terlibat, partainya dibubarkan sekalian selesai udah, supaya partai lain juga hati-hati dan terus ada keberanian untuk itulah. Kalau enggak nanti partai alasannya kenapa partai A boleh, gua enggak boleh. Tapi Pak Kris, melihat kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh DPR, sampai dalam penyeleksian setiap lembaga negara saja melibatkan DPR, bagaimana pandangan Anda Pak Kris? Ya memang ini udah terlanjur salah kaprah, ini misalnya presidensial, tapi ini sekarang kan kumpul kebo presidensial parlementer, di mana parlemennya kuat sekali, setiap saat ngancem mau memajukan presiden, itu jadi penyakit gemar memajukan, itu yang repot itu, jadi tidak fair. Udahlah presiden ya dipilih 5 tahun, dah tunggu aja 5 tahun, jangan setiap kali you mau memajukan presiden, kan gitu. Ibarat main sepak bola, tiap 5 menit juga ganti pemainan, geblek. Mengembalikan public trust terhadap DPR, apa yang harus dilakukan menurut Anda Pak Kris? Ya saya percaya pers harus anulah, kalau persnya sudah ikut terbeli, ikut main, ikut jadi koruptor ya repotnya. Demikian pengamat sosial ekonomi dan politik Kristianto Wibisono, saya Mandariska.